Mau lihat ya malai korem. Tung luar biasa lu laiku si korem. Bah, memang tohu ma paduk ni jual mai si Raja Suli mibana. Ibe tutu, gala-gala si teluk ma teluk merdagul-dagul. Molo tung adung akan ahurang manang nasala. Setu hatta manama kampul-apul. Baim malai godang didang-didangi.